بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita masuk pada sesi diskusi dulu. Ya. Kita sudah berdoa belum? Belum. Ingat, hadisnya belum kita ambil seluruhnya. Ini baru sebagiannya. Ya. Tapi saya berhenti dulu untuk berdiskusi sejenak supaya ada jeda waktu kita untuk bertanya jawab ya. Bismillah. Ini saya simpan dulu. Saya cek sebentar, sunah pertama apa? Duduk. Dua apa? Tiga. Baik, ada pahalanya? Insyaallah. Baik, saya cukupkan sampai situ dulu. Nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang untuk membahas bagian-bagian selanjutnya dari bahasan ini. Kita belum ambil doanya ya. Apa doa bangun tidur? Tahu dari mana? Kita akan lihat nanti, kita akan lihat apakah doanya seperti itu atau ada maksud lain dari balik doa itu ya. Yuk saya bacakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta Kristen di Jakarta dan seragam baju yang saya pakai ada logonya yang berlambang salib. Bagaimana hukumnya seragam tersebut dipakai ketika sholat? Jelas, itu menunjuk simbol agama. Dan itu bagian dari simbol keyakinan yang diyakini. Jelas, karena itu bagian dari, maaf ya, pekerjaan yang diikutkan kepada keyakinan. Dari keyakinan itu ditunjukkan dalam bentuk simbol. Antum kalau lihat Ka'bah gambarannya apa? Muslim. Demikian kalau orang melihat tanda seperti ini salib sudah pasti gambarannya Kristen, ya dan sebagainya. Ketika bahkan digunakan di tempat yang menunjuk pada keyakinan itu, maka apa hukumnya ketika digunakan? Saya tegas kalau saya pribadi mengatakan haram hukumnya. Ya, haram hukumnya digunakan ibadah, karena dalam plat itu melekat nilai-nilai yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Baik. Saya nasihatkan, kalau berkenan, antum lebih baik mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada resiko-resiko kehilangan di situ nilai-nilai kekuatan akidah antum. Ya, kalau ada rumah sakit yang muslim atau yang netral, kenapa memilih yang seperti itu? Ya. Dan kalau ada orang berobat ke situ, hasilnya dipakai apa? Ya, bagian gaji yang antum terima ada keberkahannya nggak dalamnya? Dan dikiaskan pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beresiko nilai-nilai yang makruh atau bahkan haram, lebih baik antum berpindah kepada yang lain yang lebih baik daripada itu. Dan Allah sudah berjanji dalam Quran akan memberikan rezeki sepanjang antum ikhtiar. Ikhtiar itu artinya antum bekerja dalam hal apa saja, rezeki antum akan turun. Itu poinnya. Ada di Quran surah ke-51 ayat ke-22 untuk rezekinya, diturunkan ke bumi di Quran surah ke-22 ayat 29, perintah kerjanya di Quran surah ke-2 ayat 168, perintah dengan iman di Quran surah ke-2 ayat 172, perintah dengan iman dan takwa di Quran surah ke-7 ayat 96. Jika anda mencari rizki dengan iman dan takwa, maka dibuka pintu rizki di langit dan di bumi. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi jangan takut kehilangan rizki anda sekalipun bekerja di tempat yang selama ini misalnya anda tidak bayangkan seperti itu. Cari yang baik, maka akan datang yang terbaik untuk anda. Allahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan menutup aurat bagi akhwat pada saat sholat di daerah tangan. Di bagian mana? Ya. Ulama bersepakat bahwa yang telapak itu boleh terbuka untuk yang akhwat. Ya. Perbedaannya untuk tangan ini, ada yang mengatakan cukup telapaknya saja yang tertutup. Ya, ada yang mengatakan tidak ada masalah untuk penutup bagian punggungnya. Yang penting kalau yang ini boleh. Jadi di situ ada perbedaan pendapatnya. Cuman kalau saya, itu lebih terdorong jika memang kita bisa sempurna untuk yang akhwat penutup, akan lebih baik kemudian tertutup ya. Ada yang menggunakan mukena atau hijab yang panjang itu. Kalau tangan itu sepakat tidak ada masalah. Ya, karena ayatnya di situ menunjukkan ma dhahara minha, yang biasa tampak. Satu itu. Yang kedua, dalam tawaf, bukankah dalam tawaf itu sama dihukumi dengan salat? Tapi salat yang sifatnya lebih fleksibel. Bicara bisa keluar di situ, aturan lebih longgar, tapi disebut bagian dalam salat. Makanya orang yang kalaupun bercadar ketika dia kemudian dalam dalam tawafnya, ya dia membuka bagian cadarnya karena boleh tampak. Kemudian telapak tangan boleh kelihatan dalam tawaf, telapak tangan. Dan ketika disebutkan telapak tangannya, bukankah yang punya sarung tangan dibuka ketika dia saat tawaf? Baik, sarung tangan itu menutup apanya? Telapak dan punggungnya. Maka dari sini ulama berpendapat, kalaupun bagi perempuan misalnya, hijabnya tidak menutup bagian punggung dengan telapaknya, maka boleh nampak bagian telapak dengan punggungnya sekaligus. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala a'lam bissawab.